dan pada tasyahud akhir dia tuntut, ya, apakah dia harus mengulangi sholat atau tidak usah? Ya, kalau apa tasyahud akhir sebelum salam dia tuntut, ya dia ulangi sholatnya, dia mengulangi sholatnya. Hah? Ya, ini masalahnya masalah al-bina nanti. Ya, perkara lain, insyaallah kali kesempatan lain kita jelaskan. Salat ini apakah disambung salatnya atau tidak? Bagaimana kalau ada orang yang dia adzan, dia iqamah dan dia pula imam, apakah boleh? Sudah saya jawab tadi ya. Maghrib kita mendapati imam sudah rakaat kedua. Setelah imam selesai, kita berdiri menyempurnakan rakaat yang ketiga. Apakah